الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقال الشريف رحمه الله تعالى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم لا يحل لا يحل دم لا يحل دم إن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله Rasulullah illa bi ihda thalathin athayyibu azzani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al mufariqu lil jama'ati qawluhu dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun qala ibnu ataita qala ibnu atiyah qala ibnu atiyah atiyata dhalikum dhalikum isyaratun ila hadhil muharramati wal wasiyati al amru al muakkidu al muqarraru qawluhu la'allakum ta'qilun la'alla lil ta'lili ay inna Allah ta'ala wassana bihadihi al wasaya lina'qilaha anhu wa ta'mala biha wa na'mala biha wa fi tafsir Tabari al Hanafi dhakara awlan la'allakum ta'qilun thumma tatadhakkarun thumma tattaqun li'annahum idza aqalu tadhakaru fa idza tadhakaru khafu wattaqu qawluhu wala taqrabu ma lal yatimi illa billati hiya tahiya ahsanu hatta yablugha ashuddah qala ibnu athiyata hadhihi nahyun amun anil qurbi alladhi alladhi ya'ummu wujuhu tasarrufi wa fihi saddu dhari'ati thumma tathna ma yahsunu wa huwa as-sa'yu wa huwa as-sa'yu fi nama'ihi qala mujahidun allati hiya ahsan at-tajiratu fihi at-tijaratu fihi wa qaluhu hatta yabluga ashuddah qala malikun wa ghayruhu huwa ar-rushdu wa zawalu as-safahi ma'al bulugi wa ruya nahwu hadha an Zaid ibn Aslama wa Sya'bi wa Rabi'ata wa ghairihim. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Nah, ini ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kitab Tauhid dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Al-haq ialah alasan yang dibenarkan. Kemarin atau telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, jiwa yang diharamkan dibunuh itu ada empat. Mukmin, yang kedua kafir, kafir zimmi, kafir musta'man, dan ketiga kafir mu'ahad. Nah, selebihnya kafir harbi itu tidak termasuk di sini, ya. Namun kafir harbi yang ada di negeri kita, karena di negeri kita nggak ada yang kafir zimmi, nggak ada yang musta'man, gitu kan? Karena di kafir yang tinggal di negeri kita, mereka bukan zimmi. Zimmi itu Yahudi, Nasrani plus Majusi, yang mereka dengan syarat juga mesti bayar jizyah per tahun, mesti tidak boleh menampakkan agama mereka, ya, mesti tampil di bawah kaum muslimin dalam segala hal, ya. Adapun yang sekarang bayar jizyah enggak, ya, zimmi dari mana? Ya, lagi pula juga ada kafir Hindu, Buddha, Konghucu, ya, itu bukan zimmi. Zimmi itu hanya terikat pada Yahudi, Nasrani dan Majusi, ya. Nah, maka mereka tidak dibunuh karena kemaslahatan untuk kaum muslimin yang lebih besar, ya, mudaratnya lebih kecil dengan keberadaan mereka dibandingkan dengan mereka dibunuh saat ini. Tabarakallahu fik. Naam. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa fi sahih, ya, wa fi sahihain, dalam sahihain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, marfu'an, secara marfu', hadis marfu' ialah ucapan sahabat yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang artinya sahabat tidak mungkin melakukan ini atau mengucapkan ini melainkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim, ya, yang dia yasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, yang dia bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Ya, tidak halal darahnya illa bi ihdats salasin, kecuali dengan dia melakukan apa, kecuali dari salah satu dari tiga perkara, ya. Yang pertama, as-sayyibuz zani, dia statusnya sayyib, menikah, telah menikah atau pernah menikah namun dia berzina, maka dia ini dihukum mati dengan dirajam, tentunya dengan keberadaan empat orang saksi, ya. Taib. Bagaimana kalau dia mengaku? Kalau dia mengaku sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, mungkin kamu enggak zina, ya, sampai dia menetapkan mengakui bahwasanya dia zina baru ditetapkan rajam. Adapun, ya, muslim yang tidak pernah menikah kemudian berzina tidak dirajam, namun dicambuk 100 kali cambukan. Wa nafsu bin nafsi. Nah, kemudian an-nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dengan jiwa, artinya dia membunuh. Ya, dia membunuh. Nah, maka dia ini, ya, tentunya dengan pembunuhan yang amat. Ya, dengan pembunuhan yang amat. Sengaja, maka dia dihukum mati dengan dikisos. Ya. Adapun pembunuhan khata, qatlul khata, betul tidak dihukum mati, tapi dia wajib bayar diyat dan kafarat. Dia wajib bayar diyat dan kafarat. Artinya enggak bebas begitu aja. Ya, bagaimana gambarannya membunuh tidak sengaja itu? Ya, gambaran yang diberikan oleh para fuqaha, dia gali sumur. Kemudian ada orang yang lewat terperosok jatuh ke sumur itu. Ya, jatuh ke sumur itu. Maka dia bayar kafarat dan bayar diat kepada keluarga si korban yang jatuh tadi. Ya. Paham enggak di sini? Iya. Nah. Kalau tidak, sumur itu sudah sudah aman gitu, apa lalai di dalam membuat sumur lalai? Oh, kalau sudah aman sudah diberi itu, ya lain lagi. Ini maksudnya dia gali sumur, belum diapa-apain, ada orang lewat jatuh, nah dia tanggung jawab, bayar diat dia. Nah, itu gambaran qatlul khata. Iya, bukan densus nembak orang nggak tahu itu teroris apa bukan, itu bukan qatlul khata. Enak aja di buku fikih apa yang kayak begitu, ya? Qatlul khata gambarannya enggak ada kayak gitu. Ya. Istihad densus, istihad dari mana? Ngasih jebakan. Hah? Ngasih jebakan. Kemarin kejadian yang di Jawa Timur itu, jadi dia ngasih jebakan mungkin untuk hewan, kasih. Nah, itu qatlul khata, qatlul khata. Dia bayar ziyad. Itu yang diterangkan oleh para fuqaha. Ya. Nah, yang terbebas itu ialah yang begini. Kaum muslimin menyerang orang kafir. Ya, negeri kafir. Ternyata di negeri kafir ada seorang muslim. Nah, kaum muslimin menyangka itu orang kafir dibunuh. Nah, itu yang bukan khatul khata. Ya. Bukan khatul khata. Itu yang bedanya. Dan jangan disamakan kasus itu dengan yang Densus nembak terduga teroris. Enggak seperti itu. Ya. Usama. Apa? Usama. Usama apa? Usama bin Zaid. Oh, itu telah diterangkan di kasus syubhat ya. Usama bin Zaid membunuh seorang kafir yang kalah duel dengan dia. Kemudian si orang tersebut mengucap la ilaha illallah. Usama bin Zaid menduga orang ini cuma cari aman aja. Makanya ketika diadukan kepada Rasulullah SAW, Rasul marah, qatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah, apakah kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, apa ya Rasul, innahu kana muta'awwidan. Dia itu cuma cari selamat aja, cari perlindungan. Nabi ulangi lagi. Ya, Nabi ulangi lagi. Nah, ini dihukumi oleh para ulama, seorang yang telah menampakkan keislamannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tetap dihukumi ala zahirihi, berdasarkan zahirnya. Selesai di situ. Ya. Nah, Usama tidak menghukumi secara zahir, tapi menghukumi secara batin. Dia cari selamat aja nih. Nah, kata para ulama, sampai terlihat jelas pembatal keislamannya atau kemunafikannya atau main-mainnya dia dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Nah, Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau menghukumi batin, sementara yang diinginkan Rasulullah hukumi secara zahir. Makanya Nabi ulangi terus, aqatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah, apakah kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Nah, sampai kebingungan Usama, sampai ketakutan Usama. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, ya. Dan ada riwayat enggak Usama disuruh bayar diat? Hah? Ada enggak riwayat Usama disuruh bayar diat oleh Nabi mengenai hal ini? Ada? Enggak ada. Iya, dia sendiri yang mengatakan. Ya. Baik, lanjut lagi. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, yang murtad, nah ini. Ini orang yang murtad itu mesti dibunuh oleh pemerintah. Ya, setelah ditangkap 3 hari. Nah, yang dibunuh ini orang yang murtad maupun orang yang melakukan pembatal keislaman. Ya. Nah, ini ditangkap mereka itu ditangkap, diberi tenggang waktu 3 hari. Ditegakkan hujah. Ditegakkan hujah bukan untuk mengkafirkan, tapi untuk dihukum mati. Ya, dengan dia ditangkap dia udah dikafirkan. Ngapain enggak dikafirin terus ditangkap? Ya ditangkap. Nah, ditegakkan hujah. Ini juga banyak enggak paham nih ya. Makanya diterangkan oleh lajnah, makna iqamatul hujah ialah untuk ditegakkan had. Iqamatul hujah sudah dengan Quran, dengan sunnah, dengan ada Nabi itu hujah. Ya. Nah, ditegakkan hujah yaitu yuhmal, diberi tenggang waktu 3 hari untuk ditegakkan had, penggal kepalanya. Ya. Nah, ini bagi siapa aja? Bagi pelaku pembatal keislaman, orang yang murtad. Nah, di Indonesia ini kaum murtadun yang pindah agama beneran itu enggak dihukum mati. Bahkan mereka jadi influencer untuk kekafiran. Bahkan mereka ceramah di gereja-gereja. Bahkan mereka memojokkan agama kaum muslimin, agama Islam. Ya, bahkan mereka berbangga menampakkan kekufuran mereka. Ini luar biasa ini. Ya. Kemana ya? Hukum matinya masih berlangsung sekarang. Loh. Kapan mansukhnya? Ini sampai dia walaupun udah lama masih tetap. Eh, iya. 3 hari tetap masih ada. Jadi kalau udah lewat 3 hari, sebenarnya mesti dibunuh oleh pemerintah. Pemerintah enggak bunuh, lihat tuh dosa pemerintah kayak apa tuh ngebiarin murtadun. Hah? Maka yang kayak gini jangan antum doain hafizahullah. Hadahullah. Kok mereka melakukan kemungkaran, semoga Allah menjaganya. Gimana ceritanya? Ya. Apa? Suruh taubat meyakini kekufuran dia dan kembali kepada Islam. Lewat 3 hari dia kekeh, enggak meyakini apa yang dilakukan itu baik. Ya, maka dihukum mati. Balik lagi Islam dalam 3 hari. Hah? Apa? Kalau Islam lagi ya nggak dibunuh. Yang penting dia meyakini kekufuran dia kembali ke Islam. Ya. Kemudian al-mufarik lil jamaah, dan yang memisahkan diri dari jamaah ini pada bid'ah-bid'ah yang mukafirah. Ya, yang memisahkan diri dari jamaah, jamaah kaum muslimin. Al-jamaah itu adalah ahlu sunnah. Makanya Ja'ad bin Dirham dihukum mati, Jaham bin Sofwan dihukum mati. Nah, ini karena melakukan bid'ah-bid'ah yang mukafirah. Ya, Jaham bin Sofwan dihukum mati. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa qawluhu dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian agar kalian bertakwa, kata Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Athiyah. Dzalikum, dzalikum itu kan isim isyarah. Ya, lil ba'id. Adapun kumnya itu sesuai dengan mukhatabnya. Yang demikian itu isyarat ila hadhil muharramat. Ini isyarat akan kepada hal-hal yang diharamkan dalam ayat ini. Ya. Wal wasiyatu, sedangkan makna wasiat itu apa sih? Al-amru al-muakkadu al-muqarraru. Wasiat itu adalah ya, perintah yang muakkad, yang ditegaskan, yang muqarrar, yang telah ditetapkan. Ya, wa qawluhu la'allakum ta'qilun, supaya kalian memahaminya. La'alla itu ya, maknanya adalah litaklil. Ya, yang maknanya adalah alasan, tujuan. Yang ini tujuannya, alasannya agar kalian memahaminya. Ay annallaha wassana, ay annallaha wassana bihadhil wasaya, yaitu Allah telah mewasiatkan kita dengan berbagai wasiat ini. Lina'kilaha anhu, agar kita memahaminya. Wa na'mala biha, dan agar kita mengamalkannya. Ya. Wa fi tafsir At-Tabari Al-Hanafi, dalam tafsir At-Tabari dzakara awwalan, beliau menyebutkan yang pertama ta'kilun, agar kalian memahaminya. Tsumma tadzakkarun, kemudian agar kalian mengingatnya, mengambil pelajarannya. Tsumma tattaqun, kemudian agar kalian ya bertakwa. Li'annahum idza aqalu tadzakkaru, kata At-Tabari, karena kalau mereka sudah memahaminya maka mereka ngambil pelajaran. Khafu, kemudian mereka takut. Wattaqu, dan akhirnya mereka bertakwa. Ya, takut terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan tadi. Taib. Wa qawluhu wa la taqrabu malal yatim. Ya, dan firman Allah, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Ya. Kecuali ya, dengan cara yang baik hingga mereka dewasa. Hati-hati deketin harta anak yatim nih, dosa besar. Ya. Antum nikahi janda kaya, ternyata janda kayanya itu adalah janda ditinggal wafat suaminya yang punya anak. Nah, berarti anaknya dapat warisan dari bapaknya ya. Nah, antum nikahin jandanya itu demi harta. Nah, itu ada jatah anak yatim itu. Hati-hati itu. Ya. Hati-hati. Kena hadis apa ayat ini? Ya dan billah. Hada nahyun, ini adalah larangan amun yang bersifat umum. Anil qurbil ladzi ya'ummu wujuhat tasarruf. Ya. Nah, ini tentang dekat yang di situ mencakup wujuh berbagai aspek ya at-tasarruf. Ya. Ya, seluruh aspek, seluruh tindakan. Tindakan apa? Pokoknya mengarah-ngarah ke ngambil harta anak yatim, deketinnya itu. Ya. Wa fihi saddu dzari'ah, dalam ayat ini juga terdapat saddu dzari'ah. Artinya pencegahan preventif gitu. Ya. Ditutup pintu untuk ngambil harta anak yatim. Boro-boro ngambil, deket-deket aja enggak boleh gitu. Boro-boro melorotin harta anak yatim, deket-deket aja nggak boleh. Hah? Kalau santenin tinggal di rumah istrinya yang meninggalan suaminya setiap tahun gitu, suami barunya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menggunakan harta, termasuk menggunakan hartanya. Bukan, kan ada jatah istrinya juga, istri juga dapat warisan. Sumastasna mayahsunu. Ya. Kemudian Allah mengecualikan apa yang baik gitu. Jadi misalkan yang baik nih. Jadi jangan deketin harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya. Berarti kalau cara yang baik boleh. Misalkan tuh anak yatimnya itu enggak bisa ngelola, maka dia jaga. Berarti dia deketin kan? Nah, dengan cara yang baik, ini boleh. Wa huwa as-sa'yu fi nama'ihi, yaitu usaha untuk ya, mengembangkan harta anak yatim tadi. Ya, apakah dia diinvestasikan atau apa? Ya, dia jaga. Qala Mujahidun, kata Imam Mujahid, allati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik, at-tijaratu fihi. Ya, yaitu dengan cara diniagakan. Nah, daripada anak yatimnya ini bingung, ini kan begini, misalkan anak yatim, dia gak punya orang tua lagi, ibu bapak gak ada, dia masih kecil, gak bisa ngapa-ngapain, hartanya cuma 1 juta aja. Nah 1 juta itu gak mungkin dia bisa eksis bertahan hidup dengan duit 1 juta sampai dia dewasa, sampai dia balik, entah kebutuhan sekolahnya, makan hariannya, dan yang lain-lainnya. Ya, maka mungkin ada yang merawat dia, yang merawat dia, dan dia tahu anak yatim ini meninggalkan 1 juta misalkan harta warisan. Nah, sama yang merawat dia, 1 juta itu diinvestasikan. Yang per bulannya menghasilkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari ya si anak yatim tadi. Nah, ini boleh. Ya, karena kalau dibiarkan harta anak yatim itu habis. Ya. Nih ya, duit kamu cuma 1 juta ya. Sekarang kamu makan kamu 30.000. 50.000 berarti tinggal 950. Terus begitu, ya habis. Ya, ya habis. Gak sampai sebulan aja habis. Ya, 1 juta gak sampai sebulan habis. Ya habis. Nah, yang seperti ini kita bantu dengan dikelola. Yatim itu kalau nisbah manusia yang yatim, ialah seorang anak yang belum balik dan seorang anak yang ayahnya wafat dan dia belum balik. Kalau udah kaya antum, bapak antum meninggal bukan yatim lagi, udah bangkotan gini, terus ngaku-ngaku anak yatim. Ya. Piatu itu nggak ada itu dalam itu Indonesia aja. Nah, itu kalau manusia. Kalau hewan yang namanya yatim, induknya mati dia masih kecil. Beda. Itu yatim. Misalnya antum lihat anak nih ayam nih, emaknya antum potong, anaknya yang piyik-piyik itu kehilangan induk kan, nah itu anak yatim semua tuh, dia tamah itu, nah itu ayam itu semua. Iya nah. Iya, ini diterangkan oleh para ulama begitu, bahkan dalam tafsir As-Sa'di disebutkan begitu, ya yatim manusia, anak kecil yang wafat, anak kecil yang ayahnya wafat dia belum balik. Yatim hewan ya, yang induknya mati mereka masih kecil. Begitu. Termasuk kucing. Kucing juga yatim itu. Bukan piatu. Yatim disebutnya. Piatu itu dari mana? Enggak tahu piatu dari mana. Mana ada kejadian gini di asal banget. Dan itu kan sebagai yatim punya di sini, tolong nih kasih anak yatim yang ditinggal mati salah satu keluarganya sama di grup kedua. Yang masih SMA kan gitu. Peraturannya itu uang buat santunan anak yatim kan, ada donasi santunan yatim. Terus bikin kriterianya sampai SMA. Kedua yang tinggal mati bapak atau ibunya sama aja kan, saya jelasin seperti itu kan sampaikan tadi. Yang tinggal mati bapaknya dan belum balik, saya bilang kan begitu. Itu kalau pembagian kriteria itu tetap termasuk dolim enggak? Zalim itu kan. Waktu usai ibli goiri mahalihi. Sementara mungkin ada yang lebih berhak anak yatim, tapi antum prioritaskan ke mereka. Anak yatim banyak banget. Banyak. Antum aja yang gak mau nikahin ibunya. Kan gitu ya, solusinya. Solusi terbaik gitu. Solusi terbaik. Ya akhirnya banyak anak yatim. Dibagi-bagi itu ternyata yang saya lihat ini kan mampu, terus mampu pertama. Yang nanti kan bukan bapaknya, ibunya doang. Gitu. Wah, enggak masuk. Jelasin begitu, tapi enggak dibalik. Enggak boleh itu. Itu niatnya baik, caranya salah. Niatnya baik, caranya salah itu. Niatnya baik, cuman nggak ngerti, ya. Kalau kan DKM maksudnya gitu. DKM mau ikut-ikut, DKM kok jahil gimana sih? Iya gitu, sampai orang remuan nggak apa-apa, udah kesepakatan, katanya begitu. Dalil itu bukan kesepakatan orang juhala. Kesepakatan bisa jadi dalil, kesepakatan ulama, ijma. Kesepakatan juhala yang nggak bisa jadi dalil. Ya. Baik. Kok orang-orang nggak paham bersepakat, ya kayak gitu. Ya. Mana lagi tadi? Waqauluhu hatta yablughu asyuddah, sampai anak itu mencapai usia dewasa. Ya. Qala Malikun wa ghairuh, kata Imam Malik dan yang lainnya, ya. Huwa ar-rusdu, yaitu sampai mereka mencapai ar-rusd, artinya dewasa, lepas masa balig. Ya. Wa zawalu safah ma'al bulug, ya. Hilangnya safah. Safah itu kan itu kebodohan ya. Maksudnya di sini sifat-sifat anak-anak kecil gitulah. Ya. Ma'al bulug disertai dengan masuknya waktu balig. Nah, ini tuh antum stabiloin kalau antum ditanya referensinya apa. Waruwiya wa nahu hada an Zaid bin Maslam, dan diriwayatkan pula tafsir semisal ini dari Zaid bin Aslam, dari Sya'bi, dari Rabi'ah dan yang lainnya. Nah, faddal Pak Yusuf baca. Wa qauluhu. Bismillah, qala rahimahullahu taala wa qauluhu wa auful kaila wal mizana bil qisti, qala ibn katsirin ya'muru ta'ala bi iqamatil adli fil akhdi wal iqta'i la nukallifu nafsan illa wus'aha, ay manijtahada bi ada'il haqqi wa akhdihi, fa inna akhta'a fa in akhta'a ba'da istifrahi wa sa'ihi wa badala jihadahu wa badli juhdihi fala haraja alaihi. Wa qawluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, hadha amrun bil adli fil qawli wal fi'li ala al qaribi wal ba'idi, qala al hanafi al adlu fil qawli fi haqqil waliyyi wal aduwi wala yataghayyaru fir ridha wal ghadabi, bal yakunu ala al haqqi wa in kana dha qurba fala yamilu ila al habibi. Naam. Wal qaribi. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wa qawluhu wa bi ahdillahi awfu, qala ibnu jaririn wa bi wasiyatillahi ta'ala allati wassakum bima fa'awfu wassakum biha fa'awfu wanqadu lidhalika bi an tuti'uhu fima amarakum bihi wa nahakum anha wa ta'amalu anhu. Wa ta'amalu bi kitabihi wa sunnati wa ta'amalu bi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama wadalika huwal wafa'u bi'ahdillahi waqada qala ghairuhu wa qawluhu dhalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun ay tata'adduna tata'idun tata'iduna wa tantahuna amma kuntum fihi wa qawluhu anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Baik, cukup dulu ya. Ya. Wa qawluhu wa auful kaila wal mizana bil qist. Ya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil. Ya, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya'muru ta'ala bi iqamatil adl fil akhdi wal iqta. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan baik dalam al-akhd, mengambil, menerima, ataupun iqta, memberi. Jangan cuma ngambil aja adil, memberi juga adil. Nah, makanya banyak karyawan yang hanya mau menuntut keadilan ketika mengambil, memberi enggak mau. Ya, nuntut gaji minta adil gitu kan, agar perusahaan adil. Nah, ketika dia menerima, dia juga nggak mau apa, dia juga harus terapkan adil. Ya, dia harus terapkan itu. Jangan sampai dia khianat, nyolong waktu. Ya. Nah, itu termasuk zalim, nggak adil tuh, curang dia. Ya, begitu, dan hak dia diminta ditegakkan adil, namun ya, dia nggak bisa adil untuk ya perusahaan dia. Dia khianat. Waktu dia dihabisin untuk yang lain-lain. Nah, ini enggak boleh. Ya, hatta sholat duha sekalipun lagi jam kantor itu enggak boleh, kecuali nah. Enggak boleh itu. Sahib. Kalau seorang guru. Guru sekarang kan pagi di absen. Ya. Iya. Sementara gini ya, kalau statusnya itu dia guru tetap, keberadaan dia di sekolah itu penting. Ya, misalkan ada apa-apa, dia, ya, misalkan dia datang jam 7 ngajar sampai jam 8, ntar ngajar lagi jam 11, berarti jam 8 sampai jam 11 kosong gitu kan, kosong. Kalau dia freelance, gak apa-apa, guru tidak tetap. Tapi kalau dia guru tetap, keberadaan dia bermanfaat di situ. Walaupun dia di jam kosong itu nggak ngapa-ngapain, ya, dia bisa tidur apa segala macam. Namun ketika ada nanti ada guru yang nggak hadir atau apa, nah, dia menggantikan begitu. Kecuali statusnya memang freelance, guru tidak tetap. Ah begitu. Itu biasa ada di perjanjian kontrak kerja antara guru dan pihak kayak pengelola sekolah di awal begitu. Baik, ini untuk menghindari hal-hal yang kayak tadi. Ini dia ASN. ASN lagi. Apalagi udah ASN. Ya, dan memang yang paling banyak pelanggaran mereka itu. Mereka itu jam 11 jam 1 itu udah pada pulang. Ya, jam 2 udah pada pulang. Ya. Yang itu. Padahal jam kerjanya jelas begitu. Apalagi kalau yang semisal di pemerintahan itu, yang ASN-ASN ini apa malah ngerjain karyawan-karyawan yang kontrak, yang magang gitu. Kerjaan dia disuruh dikerjain sama yang magang-magang itu. Nah, terus mereka kulineran lah, kemana lah, kayak begitu. Ya. Yeah. Taib. Ya'muru ta'ala bi iqamati al-adli fil akhdi wal i'ta wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Dan kami tidaklah memikulkan beban kepada sebuah jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupan jiwa tersebut. Ai man ijtahada bi ada'il haq, itu barang siapa yang sungguh-sungguh untuk menunaikan ya al-haq, kewajibannya, wa akhdihi ya, dan dia mengambil haknya. Fa in akhta'a ba'da istifraghi wus'ihi, jika dia keliru setelah dia mengerahkan segala usahanya, wa badli juhdihi, atau segenap usaha dia, fala haraja 'alaihi, maka itu tidak mengapa. Ya. Wa qawlu wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Nah, jika kalian berkata, hendaklah kalian berlaku adil walaupun itu ya adalah kerabat kalian sendiri. Hada amrun bil adl fil qaul wal fi'l 'alal qarib wal ba'id. Ini perintah agar kita berlaku adil dalam ucapan dan perbuatan kepada orang yang dekat maupun yang jauh dari kita. Ya. Qala al Hanafi, berkata al Hanafi, yang dimaksud Hanafi di sini siapa? Bukan Imam Abu Hanifah, berarti Imam At-Tabari, ya, Abu Ali At-Tabari, ya, bukan Abu Hanifah, At-Tabari. Al-adlu fil qawl fi haqqil wali wal adu. Kata beliau, berlaku adil dalam ucapan, ya, itu fi haqqil wali wal adu, apakah kepada kerabat maupun kepada musuh sekalipun. Ya, kepada musuh sekalipun. Tabarakallahu fikum. Ya. La yataghayyaru fil ridha wal ghadab. Tidak berubah baik dalam keadaan apapun, dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Ya. Bal yakunu 'alal haqq was sidq. Ya. Itu tetap berada di atas kebenaran. Ya. Alal haq wa sidq. Dia mesti tetap berada di atas kebenaran, kejujuran. Wa in kana dza qurba. Walaupun ya terhadap kerabat sendiri. Fala yamilu ilal habib wal qarib. Enggak boleh dicondong cenderung kepada orang yang dia kasihi, kepada kerabatnya aja. Ya Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'ana qaumun syana'ana qaumun ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ya, janganlah sekali-kali ya syana'ana qaumin, kebencian kalian terhadap suatu kaum itu yajrimannakum, mendorong kalian ala alla ta'dilu, agar kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berbuat adillah. Hu aqrabu litaqwa. Ya, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ya. Wa qawluhu wa bi ahdillahi awfu. Dan firman Allah, penuhilah janji Allah. Kata Ibnu Jarir, ya, wa bi wasiyatillahi ta'ala allati wasaakum biha. Yaitu penuhilah wasiat Allah Ta'ala yang telah Allah wasiatkan pada kalian semua. Fa'aufu wanqadu lidalik. Tunaikanlah, tunduilah, taatilah hal tersebut. Bi'antuti'uhu. Itu dengan kalian mentaatinya. Fima amarakum bih. Terhadap apa-apa yang Allah perintahkan pada kalian. Wa nahakum anhu. Dan apa yang Allah larang dari kalian. Wa ta'amalu bikitabi wa sunnati rasulih. Ya. Kalian mengamalkan kitabnya dan sunnah rasulnya. Kitabnya itu Al-Quran. Dzalika huwal wafa'u bi ahdillah. Yang demikian itu termasuk diantara memenuhi janji Allah. Kada wa kada qala ghairuh. Ini juga yang dikatakan oleh ya selain beliau, selain At-Tabari. Wa qawluhu wasaakum la'al bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itulah wasiat Allah yang diwasiatkan pada kalian agar kalian mengambil pelajaran. Ai tatta'idun. Ya. Ya, agar kalian mengambil wajangan, ya, mengambil nasihat, mengambil petuah. Watan tahun amma kuntum fih, dan kalian berhenti dari apa yang kalian ya saat ini berada di atasnya, itu berupa kekeliruan. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqima. Ya, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalanku itu, wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Nah, tafadhal. Qala al-Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Qala al-Qurtubi, hadhihi ayatun 'azimatun. Athfuha 'ala ma taqaddama. Fa innahu lamma naha wa amara hadhara an ittiba'i ghairi sabilihi 'ala ma bayyanathu al-ahadithu as-sahihatu wa qawilu salafu wa qawilu salafi wa anna fi mawdhi'in nasbin ay wa atlu anna hadha sirati anil farra'i wal kisai wa yajuzu an yakuna khafdan jarran khafdan jarran ay wasaqum bihi wa bi anna hadha sirati qala was siratu at-tariqu alladhi huwa dinul islami mustaqiman mustaqiman nusiba alal hali wa ma'nahu mustawiyan qawiman la i'wijaja fihi fa amara bi tibai tariqihi alladhi taraquhu alladhi taraquhu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi wa nihayatuhu wa syara'ahu wa nihayatuhu al-jannatu wa tasya'abbat minhu turukun faman salakal jaddatu faman salakal jaddata naja faman kharaja ila tilka turuki afdat bihi ila nari qala Allah ta'ala wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi ay tamilun intaha wa rawa Ahmad wa Nasa'i wa Darimi wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa sahahu wa rawahu Muhammad ibn Nasrin al-Marwazi fi kitabil i'tisami bi sanadin sahihin an Ibni Mas'udin qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqiman thumma khatta khututan an yamini dhalikal khatta wa an shimalihi thumma qala wa hadhihi subulu laysa minha sabilun illa wa alayhi shaytanun yad'u ilayhi thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi wa an mujahidin wa la tattabi'u subula qala al bid'u wa syubuhatu. Naam. Baik. Qala al Qurtubi. Pak Yudi lewat. Kata Imam Al-Qurtubi terkait ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah, wa la tattabi'u as-subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Kata Imam Al-Qurtubi, hadhihi ayatun 'azimatun, ayat ini adalah ayat-ayat yang agung, atofaha 'ala ma taqaddam. Ya. Yang Allah mengatofkan ayat ini ya dari ayat sebelumnya. Ya, dari ayat sebelumnya. Diatofkan, dirangkaikan. Ya. Fa innahu lamma naha wa amara, maka tatkala Allah memerintahkan, naha wa amara, melarang dan memerintahkan, ya, haddara, maka Allah di sini mentahzir, memberikan peringatan, anittiba ghairi sabilih, untuk mengikuti selain jalannya, alama bayyanathu al ahadisu as-sahihatu, ya, yang telah dijelaskan oleh berbagai hadis-hadis yang sahih, wa aqawilu as-salafi, dan juga telah diterangkan oleh para ulama, ucapan ulama-ulama salaf. wa anna, ya, ya, perhatikan di sini, wa anna hadza sirati mustaqimah, ya, wa anna hadza sirati mustaqimah. Perhatikan anna itu kan harfu nasbin wa taukidin wa masdarin, masdar. Berarti nanti dia nanti fi mahal, bisa fi mahal. Sama kayak antum mengatakan begini, sami'tu anna Zaidan, sami'tu anna Zaidan, begitu. Ya, berarti takdirnya apa? Ya, sami'tu anna Zaidan, nanti jumlah anna Zaidan dan isimnya apa dan khabarnya itu fi mahali nasbin sebagai maf'ul dari sami'tu. Ya. Taib. Maka anna di sini fi maudi nasbin. I watlu. Ya, itu maksudnya apa? Watlu. Ya. Dan bacalah gitu. Ya, dan bacalah. Taib. Anna hadza sirati. Bahwa ini adalah jalanku. Ya, jalanku. Ya, yang mustaqiman. Anil Farra wal Kisai. Ya, dari Farra dan Kisai dua ulama Imam Nahwu. Wa yajuz ayakuna khafdan. Boleh juga anna itu nanti fi mahalli jarrin sebagai khafad. Hai, yaitu wasaqum bihi wa anna hadza sirati. Ya. Naam. Jadi dia wa anna hadza wasaqum bihi wa anna hadza sirati. Wa bi anna, wa bi anna. Ada huruf ba-nya. Ya. Qala, beliau mengatakan, ya. Wasirat at-tariqa. Sirat itu adalah tariq, jalan. Alladhi huwa dinul Islam, yang itulah agama Islam. Ya, mustaqiman nusiba dinasabkan mustaqiman alal hal. Maknahu mustawiyan qawiman. Ya, ini hal. Ya, yang maknanya adalah mustawiyan. Ya, mustawi. Ya. Mustawi yang lurus. Yang lurus. Kemudian qawiman, yang lurus apa yang tegak lurus. Tidak bengkok begitu. Qawim. Nah. La iwaja fihi, tidak ada kebengkokan di situ. Fa amara bittiba'i tariqihi, maka Allah memerintahkan agar kita mengikuti jalannya. Alladhi taraqahu ala lisani Muhammadin. Ya. Yang telah Allah firmankan melalui lisan Muhammad SAW, wa syara'ahu, dan Allah telah syariatkan. Nihayatuhu al-jannatu. Endingnya nanti adalah surga. Ya. Kesudahannya adalah surga, penghujungnya. Wa tasya'abat minhu at-turuq, turuqun. Ya. Namun jalan itu ternyata tasya'abat, bercabang-cabang. Faman salaka al-jaddata naja. Ya. Siapa yang dia menempuh jalan tersebut, ya, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, naja, dia akan selamat. Wa man kharaja ila tilka turuq, namun barang siapa yang keluar, ya, ya, dari jalan tersebut, afdat bihi ilan nar, maka jalan-jalan yang bercabang-cabang tadi itu akan menghantarkan dia menuju neraka. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikutin jalan-jalan yang lain, subul itu akan memecahkan kalian dari jalan Allah, memisahkan kalian. Intaha aitamilu, kalian akan condong situ. Warawa al-Imam Ahmad, ya, wa Nasa'i, Imam Ahmad meriwayatkan, Nasa'i ad-Darimi dari Abu Hatim dan Hakim, dan beliau mensahihkannya, ya. Dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Al-I'tisam, ya. Bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah beliau di situ menggambarkan sebuah garis khattan biyadi, dengan tangan beliau sendiri. Summa qala hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah mustaqimah yang lurus. Summa khatta khututan an yaminin wa dzalikal khat an shimali. Kemudian Nabi menggambar lagi berapa garis di samping kanan dan kiri. Ya, di samping kanan dan kiri garis yang lurus tadi yang Nabi gambarkan itu sebagai jalan Allah. Ya. Summa qala hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, ya, mengisyaratkan ke jalan yang bengkok, yang belok-belok tadi, ini jalan-jalan, ini adalah jalan-jalan yang lain. Ya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Ya. Ya. Dan tidak ada satupun darinya melainkan ada setan yang menyeru, mengajak kepada jalannya. Summa qara, summa qara'a, kemudian dia membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqim. Ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah dia. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabil. Itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Qala Mujahid, wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti subul, itu bid'ah wasyubuhat. Itu berbagai bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Naam, faddal qala al-'alama Ibnu Qayyim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala walinadhkura fi siratil walinadhkur fi siratil mustaqim qawlan wa jizan fa innan nasa qad tanawwa'at ibaratuhum anhu bi hasabi sifatihi wa muta'allaqat tihi wa haqiqatu syai'un wahidun wa huwa tariqullahi alladhi nasabahu li ibadihi musilan lahum ilaihi wala tariqa ilaihi siwahu bal turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi ila tariquhu alladhi nasabahu 'ala al-sunni rusulihi wa ja'alahu musilan li ibadihi ilaihi wa huwa ifraduhu bil ubudiyyati wa ifradu rusulihi bit ta'ati fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyyatihi wa la yusyriku bi rusulihi sallallahu alaihi wasallam ahadan fi ta'atihi fayujarridu tauhida wa yujarridu mutaba'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hadha kulluhu madmuna shahadata alla ilaha illallah madmunu shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa ayyi shay'in fussira bihi siratul mustaqimu wa huwa dakhilun fi hadaini al aslaini wa nuqtatu dhalika an tuhibbahu bi qalbika wa turdiyahu bi juhdika kullihi fala yakunu fi qalbika mawdi'un illa ma'muran bi khubbihi wala yakunu laka iradatun illa muta'alliqatan bi mardatihi fal awwalu yahsulu bi tahqiqi syahadati alla ilaha illallah wasani yahsulu bi tahqiqi syahadati anna muhammadan rasulullah wa hadha huwa al huda wa dinul haqqi wa huwa ma'rifatul haqqi bil amali bihi wa huwa ma'rifatu ma ba'asallahu bihi rasuluhu Rasulahu bil qiyami bihi wal qiyamu bihi. Fakul ma syi'ta minal ibarat minal ibarati allati hada akhiyatuha wa qutbu rahaha. Qala Syahlu bin Abdillah alaikum bil asari was sunati. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun idza dhukira insanun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal iktida'a bihi fi jami'i akhwalihi dhammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanuhu. Nah. Ya. Dari mana tadi Syekh Marwan kata Al-Alamah Ibnu Qayyim ya? Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal nadhkur fi shirath al-mustaqim qawlan wa jizan. Ya, mari kita mengomentari tentang shirath al-mustaqim ini dengan sebuah pembahasan yang ringkasnya. Fa innan nas qad tanawwa'at ibaratuhum anhu. Ya, banyak orang yang beragam ibarah mereka, artinya pembahasan mereka tentang shirath mustaqim ini. Bihasa bi sifatihi wa muta'allaqatihi. Ya, sesuai dengan ragam apa namanya? Sifat-sifat mereka dan keterkaitan-keterkaitannya. Wa haqiqatuhu syai'un wahid. Namun hakikatnya berbagai varian dari pembahasan para ulama tentang shirat mustaqim ini ya sama, satu. Itu apa? Tariqullah alladzi nasabahu li ibadihi musilan lahum bi ilaihi. Yaitu semua kembali kepada satu tafsir shiratul mustaqim ini adalah jalan Allah yang nasabahu, yang Allah tancapkan jalan tersebut, Allah letakkan jalan tersebut kepada para hamba-hambanya, ya, musilan, yang akan menghantarkan mereka ilaihi, kepada Allah, ya. Wala tariqa ilaihi siwahu, tidak ada jalan lain menuju Allah melainkan hanya jalan ini, ya. Balit turuq quluha masdudatun alal khalq illa tariqahu, ya. Bahkan semua jalan itu masdudah, buntu, ya, alal khalq. Semua jalan itu buntu yang telah ditempuh oleh makhluk illa tariqahu, kecuali jalan ini, jalannya Allah, alladzi nasabahu ala alsuni rusuli, yang telah Allah tancapkan jalan tersebut menuju kepadanya, ya, Allah tancapkan yang melalui lisan para rasulnya, yang rasulnya ini mendakwahkan syariat Allah, ya, yang itulah jalan Allah. Wa ja'alahu musilan li ibadihi ilaihi, ya, dan Allah jadikan, ya, itu sebagai penghantar, jembatan yang menghantarkan mereka kepada Allah. Itu apa? Wa huwa ifradullahi bil ubudiyah, ya, wa ifradu rasulihi bit ta'ah, wala yusyraku bihi ahadun fi ubudiyatihi. Nah, itu apa? Mengesakan Allah dalam ibadah, hanya beribadah pada Allah, ya. Mengesakan rasulnya dari kalangan makhluk untuk ditaati, ya, tidak mentaati yang lain. Maka tidak boleh sesuatu apapun disekutukan, ya, dengan Allah fi ubudiyatihi, dalam peribadatan kepadanya, pada Allah. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi taatihi. Enggak boleh menyekutukan juga dengan sesuatu, dengan siapapun dalam ketaatan kepada rasulnya. Ya. Fa yujarridu at-tauhida wa yujarridu amutaba'atar rasul. Ya, maka dia mentajrid, ya. Mentajrid itu apa? Mengosongkan. Artinya dia memurnikan tauhid kepada Allah, dia memurnikan mutaba'ah, mengikuti, meneladani ar-rasul, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada kulluh madmunu syahadati alla ilaha illallah. Ini semua kandungan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya. Fa ayyu syai'in fusira bihi siratul mustaqim fa huwa dakhilun fi hadainil aslain. Ya, maka dengan apapun kalimat siratul mustaqim itu ditafsirkan, pasti itu masuk ke dalam dua cakupan ini. Ya, memurnikan tauhid pada Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Ah, baik. Maka wa nuqtatu dzalik, nuqtah poin dari hal ini adalah an tuhibbahu biqalbik wa turdiyahu bijuhdika kullih. Ya, engkau mencintainya, mencintai Allah dengan sepenuh kalbumu, dan ya wa turdiyahu, turdiyahu itu bukan engkau ridho kepadanya, maksudnya apa? Engkau berupaya menggapai keridhoannya. Ya, dengan segala usahamu semua. Fala yakunu fi qalbika maudi'un illa ma'muran bihubbih. Ya. Maka tidak ada tempat di kalbumu selain ma'muran gelimang cinta kepadanya. Wala yakunu laka iradatun illa muta'alliqatan bimardatih. Ya. Dan tidak ada ya iradah, tidak ada kehendak selain yang ada pada dirimu, tidak ada keinginan melainkan ketergantungan terhadap keridhaannya. Ya. Fal awwalu, maka yang awal itu yahsulu, bisa terrealisasi dengan apa? Yang awal dapat merealisasi dengan bitahqiq, yaitu dengan merealisasikan, dapat terwujud dengan merealisasikan syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, yahsul, dapat terwujud ya bitahqiq dengan merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah. Wa hadha huwal huda wa dinul haq. Ya. Inilah agama huda dan dinul haq, agama yang hak. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, itu mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Wa ma'rifatuhu ma ba'asa Allah bihi rasuluh wal qiyamu bih. Ya. Yaitu mengenal apa yang karenanya Allah mengutus rasulnya. Ya, dan melaksanakannya. Faqul ma syi'ta minal ibarat, maka ucapkanlah jika Anda mau dari berbagai ungkapan tafsir wa anna hadza siratal mustaqima allati hadza akhiyatuha. Ya. Yang inilah akhiyahnya ya dan kutubnya, kutbu rohaha ya, yang inilah porosnya, kendalinya, ini semua akhiyahnya ini ya udun gitu. Nah, kalau akhiyah jamak dari awahi. Ya, akhiyah artinya ud. Ya. Inilah yang kayu gitu, tempat kendalinya itu, porosnya, rohaha, porosnya ini semua. Wa qala, beliau mengatakan, qala Sahl bin Abdullah, Sahl bin Abdullah mengatakan, alaikum bil asar wa sunnah. Wajib bagi kalian berpegang dengan asar dan sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun. Karena aku khawatir ya bahwa anqalilin, saya ti anqalilin, akan datang sebentar lagi sebuah zaman idza dzukira insan nabiyya, ya apabila seseorang menyebut nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida' bih, dan kewajiban meneladani beliau ya fi jami' ahwali, dalam seluruh kondisinya, zammuhu, dia malah mencelaknya. Ya, mereka malah mencelaknya, wa nafaru anhu, ya, menyuruh orang agar menjauhinya, lari darinya, dari sunnah Nabi. Ya, ya, dari Nabi. Wa tabarra'u minhu, dan malah berlepas diri dari Nabi. Wa adalluhu, menghinakan Nabi. Wa ahanuhu, ya, merendahkan, melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini zaman itu sudah terjadi. Allahumma musta'an. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.